Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi wa aftah lana abwaba rahmatik wa ansyur alina hikmatak Ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin abdul musallin wa ilhamal malaikatul mukarrabin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa alimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aina wasalna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan ma'alifu hafidhullah nafana bihi wa bi ulumi fi darain amin. Babul ihsan ila anqal al-islam huwa ma furidu 'alal 'abdi fi dhahirihi min al-ahkam asy-syar'iyyah. Wal iman huwa al-ilmu bi ma'rifatillah ay ma'rifati dhatihi wa sifatihi wa af'alih. Wal ihsan huwa al-ilmu bima furidu 'ala al-'abdi fi batinihi min ahlakil qalbi wa huwa al-musamma bi ilmi tasawufi wa madaruhu 'ala thalathati umur: التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. Jadi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwasanya ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Ini adalah rukun-rukun bagi seorang Muslim yang harus terlaksana pada dirinya. Tidak bisa kita pisahkan satu dari yang lainnya. Jadi harus ketiga-tiganya itu ada pada diri seorang Muslim. Al-Islam, yaitu agama kita, adalah ma furidu 'alal 'abdi fi dhahirihi min ahkam syar'iyyah. Itu apa yang Allah wajibkan kepada seorang hamba di dalam dohirnya, minal ahkam syar'iyah, daripada hukum-hukum syar'i. Artinya seorang Muslim itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat, harus sholat lima waktu, harus puasa bulan Ramadan, harus melaksanakan haji jika dia mampu, dan harus melaksanakan zakat kalau sudah berkewajiban. Nah, itu dohirnya seperti itu. Kita dilarang mengganggu orang lain, baik yang berkaitan dengan darahnya, harga dirinya, maupun hartanya. Kita diperintahkan untuk menjauhi segala larangannya, dari mulai berbohong, berghibah, memfitnah, mengadu domba, dan lain sebagainya. Itu adalah Islam. Oleh karenanya, yang harus kita laksanakan sekarang ini, dan kita terapkan kepada kita adalah, kita harus bersyukur kepada Allah SWT, karena kita telah terpilih sebagai seorang yang Muslim. Yang berarti kita akan selamat dunia akhirat. Dan kita tidak menjadi seperti mereka yang meyakini agamanya benar juga seperti mereka. Tapi agama satu-satunya yang benar adalah agama Islam. Sehingga nantinya dari beberapa hal saja itu sebagai bukti bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang benar. Di antaranya adalah tidak ada satu sisi kehidupan pun daripada kehidupan manusia kecuali sudah pernah atau menjadi pembahasan syariat ini. Berkaitan dengan rumah tangga, berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan perempuan, berkaitan dengan perdagangan, berkaitan dengan pertanian, berkaitan dengan mainan, semuanya sudah dibahas. Tidak ada agama yang sempurna seperti agama Islam. Dan mereka yang menganut agama-agama selain agama Islam, kalau mereka mau berkata jujur dari hatinya, mereka akan mengakui bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang benar. Dan memang kita sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hanya satu-satunya nabi beliau yang menyampaikan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Beliau. Tidak ada nabi yang lainnya. Tidak ada rasul yang lainnya. Karena memang Nabi Muhammad itu terutus di dalam umat yang terakhir. Tapi umat yang terakhir, umat yang paling bengal, umat yang paling cerdik, umat yang paling pintar dengan teknologi dan sebagainya, tidak pernah terjadi sebelumnya seperti zaman sekarang ini. Oleh karena itu mengalahkan ide-ide mereka, mengalahkan apa yang dihasilkan oleh mereka dengan ilmiah itu berupa teknologi yang canggih maupun yang lainnya, mengalahkan apa yang sudah disampaikan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, itu beliau sudah menyampaikan apa yang akan terjadi sekarang ini. Semuanya sudah disampaikan. Fitnah-fitnah yang dibawa, yang akan terjadi, semuanya sudah disampaikan. Bahkan nanti diantara disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya Imam Mahdi nanti ketika beliau sudah muncul ke permukaan bumi ini, maka beliau akan mengeluarkan dari sebuah gua, di mana gua itu bernama apa, namanya lupa, Satarikanta, di mana di situ dikeluarkan dua kitab yang menjadi sebuah perdebatan dunia, yaitu kitab Injil dan kitab Taurat aslinya. Dengan bahasa aslinya seperti yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga disitulah mereka akan kecelik, kata orang Jawa. Kecewa karena apa yang mereka imani selama ini ternyata salah, tidak benar. Di saat itulah, maka akan tampak keislaman ini dan menyeluruh ke seluruh dunia nanti. Sehingga kata Muhammad SAW, tidak akan muncul Imam Mahdi kecuali setelah memerangi sepertiga penduduk. Dan terbunuh karena peperangan itu sepertiga penduduk bumi dan masih tersisa sepertiga lagi. Itu yang akan terjadi. Yang pasti yang memerangi nanti kebanyakan orang laki-laki. Yang akan terbunuh kebanyakan orang laki-laki. Yang tersisa sepertiga itu adalah para wanita. Disitulah kata Nabi SAW nanti di akhir zaman, satu laki-laki dibandingkan 50 perempuan nanti. Itu akan terjadi sebelum keluarnya Imam Mahdi. Jadi akan terjadi pertumpahan darah yang sangat luar biasa. Dan sebelum keluarnya Imam Mahdi, maka fitnah demi fitnah itu akan terjadi begitu hebatnya. Begitu kerdilnya mereka, begitu dikjayanya mereka di dalam mempermainkan agama Islam ini. Kita tidak usah jauh-jauh seperti di Indonesia saja. Kita adalah pemeluk agama Islam yang mayoritas. Akan tetapi kita tidak mempunyai kekuatan. Dan itu sebelumnya sudah disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Nanti kalian di akhir zaman, kalian akan menjadi santapan bagi pemuka-pemuka agama lainnya. Sama seperti makan yang ada di meja makan. Tinggal orang mencomotnya, mengambilnya. Jadi Rasulullah, amin gillah. Apakah kita pada waktu itu sedikit sehingga mereka itu memperlakukan kita semacam itu, kata sahabat Nabi. Maka dijawab oleh Nabi, la, bal min kasrah. Bahkan kalian paling banyak. Tapi banyaknya kalian itu seperti kagusa isail. Seperti buih-buih yang ada di lautan. Terjang sana ikut. Kemana ombak itu berlari, maka dia ikut ke sana. Tidak ada kekuatan. Kenapa ya Rasulullah? Karena mereka itu mempunyai penyakit wahan. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu cinta pada dunia dan takut mati. Kenapa takut mati? Karena tidak ada keimanan. Kok bisa mereka tidak beriman? Karena tidak belajar. Kalau mereka belajar, pasti beriman. Seperti kalian beriman. Dan semoga tetap beriman. Maka belajarlah, inilah yang menguatkan keimanan. Mereka bagaimana beriman, mereka tidak tahu. Mereka bagaimana cinta kepada Nabi Muhammad, kalau mereka tidak pernah belajar tentang Nabi Muhammad. Bagaimana mereka akan beriman dengan agamanya, kalau mereka tidak pernah tersentuh hatinya dengan keimanan. Tidak mungkin. Oleh karenanya sekarang sebaik-baik dakwah. Paling baiknya dakwah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak menuntut kita dengan banyak naik mimbar, turun mimbar, ngajar sana, ngajar sini. Tidak. Tapi Nabi SAW bersabda dan menuntut kepada kita semuanya. Dan hadis itu tertuju kepada kita semuanya dengan ucapan dan sabdanya yang mulia. Balighu anni walau. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadikan fokus kalian semuanya dalam hal itu. Sampaikan. Dakwah kepada mereka semuanya. Dan dakwahnya satu ayat, kata Nabi SAW. Apa itu satu ayat? Bawa mereka, giring mereka supaya mereka menyentuh dan tersentuh dengan syariat agama Nabi Muhammad SAW. Dakwahi mereka supaya anak-anaknya masuk ke pesantren. Kalau enggak mau masuk pesantren, silahkan masuk ke umum. Tapi surinya harus masuk ke Madin. Madrasah Diniyah. Dengan begitu, mereka akan kuat keimanannya, kuat ketakwaannya. Kalau tidak, sama sekali tidak akan mendapatkan keimanan dan ketakwaan sehingga menjadi seperti yang diharapkan oleh mereka. Negara Indonesia ini akan menjadi negara sekuler. Kita sekarang berperang. Kita ini sekarang berperang. Dan peperangan kita ini adalah peperangan yang sesungguhnya. Karena kalau kita berperang dengan peperangan yang sesungguhnya menurut mata kita, yaitu dengan bom, dengan tembak, dengan senjata dan sebagainya, itu kan di mata kita. Dan kalaupun mati, matinya itu adalah jiwa kita. Tapi kalau peperangan yang Ustaz maksud ini adalah peperangan keimanan, peperangan ketakwaan, peperangan agama, peperangan budaya, peperangan pengaruh. Akibatnya, mati keimanan. Itu yang kita takutkan. Kita tidak mau kaum muslimin yang begitu dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW, kemudian mereka akan terperosok ke dalam pengaruh mereka. Tidak, sudah banyak. Mereka dengan tipu daya dan sangat licik. Dari apapun mereka itu berusaha untuk merusak keimanan dan ketakwaan kaum muslimin. Sudah berapa baca, berapa banyak bukti-buktinya. Di antaranya adalah Car Free Day yang memang dicanangkan oleh pemerintah. Sengaja dicanangkan oleh pemerintah. Tapi tujuannya apa? Kristenisasi. Mereka membagi-bagikan kalung, membagi-bagikan biskuit. Di situ ada ayat-ayat Injil sudah genap. Artinya sudah genap, kalian sudah genapkan dengan masuk ke dalam agama Nasrani. Itu yang mereka makan. Dan dengan lugunya, kaum muslimin yang memang menjadi sasaran itu mereka-mereka yang berjilbab dan sebagainya. Karena dia lugu, dia tidak paham apa itu. Dia pakai. Ketika ditanya oleh si reporter itu yang meliputnya, maka dikatakan, kalau saya tidak tahu ini, tahu lambangnya ini lambang apa? Kalau tidak, ini adalah lambang kedamaian, burung merpati, itu lambangnya mereka, Nasrani. Dikumpulkan sebaik-baiknya, lalu di situ ada juga ketahuan seorang yang sudah nenek-nenek tua, lagi ajak dirayu suruh masuk agama Nasrani. Jadi kalau masuk agama Kristen, ibu bakal sehat badannya, jauh dari penyakit. Si ibu ini orang desa, orang gitu, tua-tua gitu. Nah, yang kayak gitu yang di. Jadi mereka itu berusaha gencar untuk menyebar pada waktu Car Free Day. Nah, siapa yang buat? Pemerintah. Nah, saya katakan, sekarang ini pemerintah lebih mendekati pada mensukulerkan negara ini. Dan kita jangan takut untuk menghadapi mereka. Dan kita harus memperdalam agama, memperkuat syariat. Dan tidak perlu kita takut pada mereka. Kalaupun kita harus mati, biarkan mati dalam dakwah. Nah, tapi kita gak rela yang namanya keluarga kita, teman kita, dari tolak kita sampai terbunuh keimanannya, tidak. Kita tidak akan rela itu. Harus tanamkan itu. Oleh karenanya satu caranya, kalian semua bisa. Rayu setiap anak yang kalian temui, setiap teman yang kalian dulu berteman dengannya, rayu supaya masuk pesantren. Tapi jangan masuk pesantren dakwah. Karena di sini sudah penuh. Nanti kalau masuk lagi, ya susah, kita mau nolaknya susah. Karena kita dapat wasiat dari Abuya, Haib Hasan, untuk kalau sudah datang, kita tidak bisa nolak. Nah, itu masalahnya. Nah, kalau sudah bangun, susah kita mau bangunnya. Yang mau bantu siapa? Nah, oleh karenanya, suruh masuk pesantren. Pesantren di mana-mana banyak. Masuk ke pesantren. Kalau masuk pesantren, selamat. Nggak masuk pesantren, susah. Seperti kalian, yang kalian rasakan sekarang ini. Bersyukur. Apa tidak karena kalian sudah masuk pesantren? Syukur, biarkan mereka di sana itu bersyukur. Dan ingat, kekuatan kita di seluruh pelosok negeri ini hanya 15% dan mereka berjumlah 85%. Jadi kalau bukan kita yang menyelamatkan mereka, siapa lagi? Kita berjuang terus. Jadi biarkan kita bangga dengan jilbab kita, biarkan kita bangga dengan syariat kita. Tambah kita berpegang teguh dengan syariat, tambah takut mereka. Biarkan mereka takut. Biarkan kita bangga. Jangan malu kita itu menggunakan atribut-atribut kita. Kalau seumpama istri kita pakai cadar, alhamdulillah. Pakai cadar, enggak usah disuruh. Jadi enggak perlu cemburu-cemburu lagi. Enggak ada yang lihat. Yang heran itu kalau seumpama istrinya pakai cadar, suaminya enggak suka. Kan aneh itu. Memangnya pengen istrinya itu dilihat sama yang lainnya. Itu kan berarti dayus. Nggak ada kecemburuan sama sekali. Takutnya yang semacam itu banyak makan babi. Atau banyak diimunisasi, divaksinasi. Nah, jadilah seperti itu. Nah, makanya ikut Ustadz aja. Anak Ustadz nggak ada yang pakai imunisasi. Jangan ikut imunisasi itu. Selama itu masih ada yang meragukan, jangan ikut. Kalau punya anak, jangan ikut. Nanti kalau dokternya nangkuti, biar saya tanggung jawab depan Allah dan Rasulnya serta seluruh manusia. Katakan demikian. Nah, karena bukti satu aja yang nyata. Orang tua kamu dulu gak pernah pakai vaksinasi. Gak pernah diimunisasi. Oh, sehat aja. Kan baru ada imunisasi itu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Da' mayaribuk ila malah yaribuk." Tinggalkan segala hal yang meragukanmu kepada sesuatu yang lebih meyakinkanmu. Selama itu masih ada isu yang mengatakan itu dari babi, dari sesuatu yang lain. Sudah, gak usah diikuti. Itu kan untuk pengamanan saja menurut mereka. Pengamanan itu bukan darurah. Kalau darurah kita harus pakai obat yang najis, darurah, gak apa-apa. Tapi ini bukan darurah. Jadi jangan ikuti. Jadi cukup kita melaksanakan imunisasinya Nabi SAW, yaitu dengan azan, qomat, tahnik, kemudian melakukan akikah, menyembelih kambing, dan bersedekah dengan berat rambut yang ada di kepala si bayi. Selesai. Itu 5. Sama seperti imunisasi. Itu lebih baik daripada imunisasi dan insya Allah tidak akan sakit seperti yang mereka takut-takutkan itu. Jadi itu mereka sengaja memang untuk memasukkan yang semacam itu supaya mungkin rasa kecemburuan si perempuan ini hilang. Mungkin diantara maksudnya seperti itu. Kenapa Nabi Muhammad melarang kita makan babi? Pasti ada sesuatu. Oh, mungkin itu sebabnya. Makanya ayo dibikin vaksinasi dari babi dan sebagainya supaya semua umatnya Nabi itu masuk di dalam aliran darahnya itu babi, sehingga mudah untuk digoyahkan keimanannya. Mungkin diantara niatnya mereka itu seperti itu. Oleh karena itu, kalau saya ikut-ikut, mau ditakuti dokter, nanti begini-begini, biarkan saya tanggung jawab. Jangan takut. Taib? Nah, paham seperti itu. Jadi kita harus bangga dengan keislaman kita, dengan syariat kita. Kemudian iman. Apa iman itu? Al-ilmu bima'rifatillah. Mengetahui dengan zat Allah SWT. Ai atau ma'rifati zatihi, mengetahui dengan zatnya. Wasifatihi dan sifatnya. Waf'alihi dan tindakan-tindakannya. Kita harus tahu sifatnya Allah itu bagaimana. Zatnya Allah itu bagaimana. Kita harus tahu. Allah mempunyai zat. Allah mempunyai sifat. Allah juga mempunyai tindakan. Kita harus tahu bagaimana zatnya, sifatnya, tindakannya, dan sebagainya. Untuk menguatkan keimanan, dan itu artinya iman. Tambah kuat iman seseorang, tambah yakin dia dengan adanya Allah. Tambah yakin seseorang dengan adanya Allah, tambah kuat keimannya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, al-imanu wal-yakinu kullu, atau al-yakinu wal-imanu kullu. Keyakinan itu adalah keimanan seutuhnya. Jadi keimanan kita itu sebesar apa, sebesar itulah keyakinan kita. Makanya para ulama mengatakan, al-madad fil mashhad. Jadi pemberian Allah itu tergantung kepada bagaimana keyakinannya. Mashhad itu keyakinan. Kita harus yakin, husnudzon kepada Allah, husnudzon juga kepada seluruh manusia. Maka kita akan menjadi seorang yang beruntung. Jadi kita harus tahu. Kalau tidak tahu dengan sifat-sifat Allah, maka dia nanti akan tergambarkan dan terkhayalkan di imajinasinya itu sesuatu yang bukan-bukan. Yang bertentangan dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh syari. Oleh karena kita harus belajar tauhid, tapi jangan sampai mendalaminya. Belajar tauhid, tapi nggak perlu mendalaminya. Kita harus tahu bahwasanya Allah tidak berbentuk, nggak ada bentuknya. Bagaimana tindakan Allah, itu bukan urusan kita, yang penting kita tahu. Allah menciptakan manusia semuanya, iya seutuhnya, seluruhnya Allah yang menciptakan. Allah mencabut nyawa semuanya, galia Allah yang mencabut nyawa semuanya. Apa yang Allah lakukan sekarang ini? Allah selalu melakukan segala hal kehendaknya. Dan sebetulnya tidak memerlukan kepada para malaikat. Tapi para malaikat itu diciptakan Allah Ta'ala supaya mendekatkan keyakinan kita dengan adanya Allah. Karena kita tahu orang yang mulia itu orang yang banyak pembantunya, orang yang banyak bawahannya, orang yang banyak orang-orangnya yang membantu itu, berarti itu orang besar. Dibikinlah Allah Ta'ala membuat dirinya semacam itu supaya mendekatkan kepada kalian pemahamannya bagaimana kebesaran Allah SWT itu. Jadi seperti itu. Kalau kita naik pesawat, kita terbang di atas, maka kita lihat yang namanya bumi itu kecil, rumah kecil-kecil, apalagi manusianya gak kelihatan. Ya kan? Kayak semut kecil-kecil gitu. Ketahuilah bahwasanya malaikat itu besarnya satu malaikat aja. Seperti Nabi Allah Jibril, pernah Nabi Allah SAW melihat dengan bentuk aslinya, kakinya di bumi, kepalanya di atas sana. Begitu dilihat, langsung Nabi menggigil kedinginan, ketakutan, dia lari ke rumahnya Sayyidah Khadijah, sampai kemudian tidur dan diselimuti oleh Sayyidatuna Khadijah. Karena apa? Karena baru melihat Jibril aslinya. Sangat menakutkan. Satu sayap saja dari sekian ribu sayapnya Jibril itu untuk menghancurkan dunia itu semuanya itu bisa. Jadi kakinya di bumi tapi kepalanya di atas sana. Kepalanya di atas sana itu lagi duduk lagi, bukan lagi berdiri. Nah, itu mereka Jibril. Nah, semoga kita tidak bertemu mereka Jibril di dunia. Kalau kita bertemu dengan mereka Jibril di dunia, kita akan buta matanya. Setiap sahabat yang melihat kepada malaikat Jibril, dia akan buta pada akhirnya. Apalagi setelah meninggalnya Nabi. Kenapa? Jibril itu mempunyai tugas, enggak? Apalagi istirahat sekarang lagi cuti. Karena tugasnya sudah selesai, menyampaikan wahyu. Nabi sudah enggak ada lagi. Tetap. Nah, tapi masalahnya dia itu bawa azab. Nah, itu yang kita takutkan. Kita enggak mau kita mendapatkan azab melalui malaikat Jibril maupun yang lainnya. Kita tidak mau. Jadi cukup kita melihat malaikat Jibril nanti di akhirat saja. Setelah kita masuk surga, kita akan melihat malaikat Jibril. Ya. Kita akan semuanya penasaran. Tapi biarkan penasaran kita jaga. Sampai di akhirat sana, kita akan melihat bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ihsan. Apa ihsan itu? Ihsan itu adalah mengetahui al-ilmu bima furidu alal abdi. Mengetahui dengan apa yang diwajibkan kepada seorang hamba. Fi batinhi, dalam hal yang berkaitan dengan batinnya. Min akhlakil qalbi, daripada akhlak-akhlak yang berkaitan dengan hati. Wahuwa al-musamma bi ilmi tasawuf, dan itulah yang diberi nama dengan ilmu tasawuf. Wa madaruhu ala thalathati umur, dan yang berkaitan dengannya atau yang seputar dengannya itu berdasarkan tiga perkara. Apa itu? Yang pertama, at-tajafi andaril ghurur. Menjauh sejauh-jauhnya daripada cinta kepada dar ghurur. Dar ghurur itu adalah ad-dun, dunia. Rumah penipuan. Jadi semua ada di dunia ini semua menipu. Semua yang sifatnya materi semuanya menipu. Nah, buktinya uang yang kita gunakan itu ya sangat berharga tidak? Sangat berharga. Kalau seumpama digunakan uang 100 tahun lalu sekarang masih berharga apa tidak? Masih berguna apa tidak? Menipu. Kasihan deh, kita tertipu. Yang berlaku kertas. Yang kita gunakan untuk transaksi kertas sebagai tanda bahwasanya, bukti bahwasanya ada emas yang ada di bank sana. Kenapa enggak emasnya sekalian yang digunakan? Kok seharus uang kertas yang bertebaran di mana-mana? Penipuan. Semua isinya dunia nipu. Dibikinlah yang namanya rumah mentereng dan sebagainya. Tapi isi rumahnya itu bagaimana? Senang apa tidak? Bahagia atau tidak? Nah, belum tentu. Belum tentu orang yang berada di dalam rumah yang mentereng itu kemudian dia bahagia hidupnya. Belum tentu. Belum tentu. Buktinya banyak orang yang banyak uangnya justru dia itu banyak penyakitnya. Yang sedikit uangnya sedikit penyakitnya. Allah ngasih cobaan itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau orang nggak punya kasih kanker misalnya, dari mana duitnya? Nah, jadi yang penyakitnya parah-parah itu orang yang punya sudah dialokasikan Allah Ta'ala. Oh ini cukup, kalau dijual rumahnya cukup. Kalau seumpama diambil uangnya sekian, oh cukup. Ah, pikir penyakit kayak gitu. Nah, jadi kalau sudah kita kumpulkan duit, sudah kumpul banyak-banyak-banyak, udah cukup. Oh ini cukup nih untuk kena sakit kanker. Ah, baru kena sakit kanker. Jadi ngumpulkan untuk menyakitkan kanker. Sian dah. Sian apa enggak mereka? Sian. Enggak ada barokahnya. Nah, gimana supaya barokah? Kalau kita ingin barokah, Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskannya. Enggak boleh jauh-jauh daripada majelis zikir seperti kalian nih. Kalau kalian terus bertahan semacam ini sih, Goma. Di rumah juga seperti ini, habis sholat subuh, enggak langsung tidur. Tapi habis sholat subuh, baca wiridul latif, baca wirid, sakran, baca yasin, baca hizib, dan sebagainya. Seperti kalian nih, lihat. Kalian akan mendapati kehidupan yang bahagia. Kenapa? Kalian sudah melaksanakan salah satu daripada rukun kebahagiaan, rukun rahmat Allah Ta'ala, yaitu apa? Zikir dan ahlu zikir. Yang kedua, ulama. Jangan jauhkan diri kita daripada ulama. Biarkan kita hadir pada ulama. Paling sedikit, satu minggu tiga kali kita bertemu ulama. Setiap hari kalian bertemu ulama, tidak? Bertemu ulama. Sehingga barokah. Kalian wajahnya bercahaya semuanya. Gitu. Kemudian datangkan ulama ke rumah kalian. Bermusyawarah kepada ulama. Punya anak, minta nama kepada ulama. Mau kawin, tanya kepada ulama. Tepat apa tidak namanya dan sebagainya. Orang itu bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah mereka-mereka yang mempelajari ilmu agama. Santriwati. Jadi kalian di sini, barokah harta daripada orang tua kalian lebih lagi terasa. Nah, kenapa? Unsur keberkahan, unsur rahmat tidak lain kecuali karena tiga hal tadi. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, Ad-dunya kullaha mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walah au aliman au muta'alim. Jadi itu saja yang tidak ada, apasnya tidak mungkin dilaknat. Nah, jadi supaya kita tidak dilaknat, dunia kita tidak dilaknat, rumah kita dilaknat, maka harus tersentuh dengan tiga hal tadi. Kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita ini termasuk yang ahli zikir, termasuk yang tidak jauh daripada ulama, dan anak keturunan kita, keluarga kita, semuanya terdiri daripada para santri dan santriwati yang selalu menggali dan mempelajari ilmu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kunyatun salihah, walamana salihah, al-fatihah.